Konsultasi Syariah. Pemakai akik, apakah wudunya tidak sah? Pertanyaan. Apa benar jika memakai cincin akik wudunya tidak sah? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaidah yang berlaku dalam aturan wudu bahwa jika ada bagian anggota wudu yang tertutupi benda tertentu sehingga menghalangi air untuk mengenai kulit, maka wudunya batal dan wajib diulang. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada seseorang yang berwudu, lalu dia membiarkan seluas satu kuku di jari kakinya tidak terkena air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya dan menyuruhnya, "Kembali, ulangi wudumu dengan baik." Orang ini pun mengulangi wudunya, lalu dia sholat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Ahmad diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang sholat sementara di punggung kakinya ada selebar koin yang belum tersentuh air. Kemudian beliau menyuruh orang ini untuk mengulangi wudunya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Syu'aib al-Arnaut. Berdasarkan hadis di atas, para ulama menegaskan bahwa wudu tidak sah jika masih ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air, meskipun itu hanya seluas koin atau kuku di jari kaki. Ketika wudu batal, maka sholat yang dikerjakan juga batal. Ketika menjelaskan hadis Umar di atas, An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini, terdapat kesimpulan bahwa orang yang meninggalkan sebagian anggota yang wajib dibasuh, maka wudunya tidak sah. Ini perkara yang disepakati. Syarah Sahih Muslim. Cincin akik menghalangi wudu. Semakna dengan keringnya anggota wudu adalah bagian anggota wudu yang tertutupi benda tertentu, sehingga air tidak bisa mengenai permukaan kulit anggota wudu itu. An-Nawawi mengatakan, apabila sebagian anggota wudu tertutup cat atau lem atau kutek atau semacamnya, sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudu, maka wudunya batal, baik sedikit maupun banyak. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Sebagaimana lem, cat, kutek, dan yang lainnya, cincin akik yang menutupi bagian jari tangan sehingga tidak terkena air bisa membatalkan wudu. Ini bisa kita saksikan ketika ada cincin akik yang besar dipakai agak ketat sehingga menutupi permukaan kulit yang tertutupi akik. Jika terjadi semacam ini, pemakai akik ketika wudu diharuskan memutar akiknya memastikan seluruh permukaan jari tangannya terkena air. Dengan demikian, wudunya sah. Demikian, Allahu a'lam.